Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa taqida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari tafsir Juz Amma. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat At-Takwir. Nah, tepatnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Baik. Apa yang dimaksud dengan al khunnas di sini? Abu Faruk. Fala uqsimu bil khunnas. Apa? Sama ini? Binatang-binatang. Coba dibaca yang bagus. Sumpah dengan binatang. Tuh, coba. Kan? Tuh, kacamatanya ada yang coba dilap lagi tuh. Agak kabur itu kayaknya. Nah, binatang bintang itu binatang. Nah, itu bahaya. Nah, kejadian yang pernah saya ingatkan ya terkait dengan apa? Tauma al-haki. Apa itu? Oh, sorry. Membaca hadis habbatun sauda sifa'an likulli da menjadi apa? Hayatun sauda. Iya. Harusnya kan haba sauda itu adalah obat segala penyakit. Gara-gara salah baca menjadi hayatun sauda, ular hitam obat segala penyakit. Nah, itu yang dia baca di buku ayahnya. Ayahnya itu kan tabib. Nah, ya sudah. Jadi kalau ada pasien datang ular hitam, ada dia minum darahnya. Itu Pak tabib, iya, datang lagi. Apa obatnya? Ular hitam. Ya. Benar diminum. Dia juga pas sakit minum ular hitam, mati semua. Gara-gara apa? Salah baca. Bahaya itu Pak Sawari ya. Makanya anak takut lagi. Benar itu Pak Sawari. Benar itu. Nah, barang. Ya, itu namanya apa? Iya. Sabaku, ya, nabor. Nah, salah pandang. Ada juga yang namanya sabukulisan, keseleo. Sabukulisan itu apa? Yang pengennya ngomong A, tahu-taunya ya yang keluar B. Itu juga barakallahu fikum diberikan apa? Udzur, ya, di dalam Islam. Seperti seorang yang sangat gembira ketika apa? Onta dan bahan makanannya hilang, tiba-tiba datang dia mengatakan anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu kan kufur. Tapi karena kepleset, ya, sabukul lisan, maka diberikan udzur. Nah. Tadi apa Pak Sawari? Al-khunnas tadi apa? Bintang-bintang. Bintang apa yang dimaksud ini? Mas Haidar. Bintang apa? Oh, operator ini gak konsentrasi. Apa? Mas Iman. Nah, bintang yang beredar pada orbitnya khunnas. Nah, kemudian al-jawaril kunnas, apa maksudnya? Abu Faruk. Al-jawaril kunnas. Enggak bisa. Tapi kan dibaca aja kok. Enggak ada terimanya di situ. Oh, enggak lima. Mas Eko. Safari. Bila kita meninggalkan perlu dipakai. Lum itu walaili iga as-as. Demi malam apabila telah hampir tenggelam. Ya, itu lum yang wal jawaril kunnas sebelumnya. Al jawaril kunnas itu apa? Yang beredar dan terbenam. Bintang yang beredar dan terbenam. Al jawar itu juga bintang. Barakallah. Kemarin sebab kita singgung, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ini? Kenapa Allah bersumpah dengan bintang? Apa hikmahnya? Bu Haidar tidak mencatat. Ceko tidak mencatat. Pak Hanif, ikut kemarin Pak, ikut Pak. Hah? Enggak pernah ikut. Abu Faruk. Nah, untuk menunjukkan kalau bintang-bintang itu diatur. Iya, bintang-bintang itu ada yang mengaturnya. Apa fungsinya faedah ini? Untuk ya, menyindir mereka-mereka yang menyembah bintang. Iya. Seperti kaum-kaum pada masa jahiliyah terdahulu, bintang itu bagikan dewa bagi mereka kan. Nah, pada sebagian kaum musyrikin juga masih ada yang menyembah bintang. Makanya Al-Quran pada saat itu bersumpah ya, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah menggunakan apa? Nama bintang, yang menunjukkan bintang itu diatur. Nah, sehingga harusnya manusia itu menyembah pada zat yang mengatur, bukan zat yang diatur. Barakallahu fikum. Nah, walaili idza as'as, apa maknanya Bu Faruk? As'asa itu ada kemungkinan maknanya apa? Apa Mas Ilman? As'asa itu ada dua maknanya, akbala wa adbaro. Artinya apa? Ada kemungkinan maknanya datang, ada kemungkinan maknanya berlalu, iya. Dan demi malam ketika dia datang, bisa. Dan demi malam ketika dia berlalu. Kalau ketika dia datang berarti mau masuk malam. Kalau ketika dia berlalu berarti malam itu mau selesai. Itu ada dua kemungkinan. As-asa maknanya adalah datang atau berlalu. Itu ada dua kemungkinan. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, mana yang lebih kuat maknanya? Abu Faruk? Antum lihat Pak Sawari? Pergi meninggalkan. Itu yang lebih kuat. Masa coba dibaca lagi. Kemudian ayat berikutnya, was subhi idza tanaffas. Kemarin kita sempat menyinggung dari ayat ini bahwasanya salah satu sistem ya, barakallahu fikum, pengkajian Al-Qur'an atau makna Al-Qur'an apa? Balancing yang perfect. Gitu ya. Kesempurnaan yang sempurna. Keseimbangan yang sempurna. Dari sisi lafadznya, dari sisi temanya, ya, dari sisi sajaknya. Jadi Al-Qur'an itu memang dirancang oleh Allah benar-benar seimbang porsinya. Dari situ kita bisa menentukan as-asa itu maknanya apa. Akbala atau adbaro, datang atau pergi. Kenapa datang? Kenapa? Sesuai dengan sumpah yang datang selanjutnya, yaitu yang ada hubungannya dengan ayat selanjutnya. Apa itu? Wasyabihu ida tanafas. Iya. Enggak as-asa di sini, lebih tepat maknanya adalah akbala. Iya. Dan ketika malam itu datang, maka biar balance ayat berikutnya, dan ketika subuh itu muncul antara malam dan siang seimbang ya. Ayat pertama berbicara tentang awal malam, ayat berikutnya berbicara tentang awal siang. Iya enggak? Sehingga apa? Balen ya, seimbang. Tapi kalau kita maknakan as-asa di situ adbaro, artinya dua ayat ini berbicara tentang awal siang. Iya enggak? Wal laili idza as'as, dan ketika malam itu akan berlalu. Was subuhi idza tanaffas, dan ketika subuh itu apa? Berlomba-lomba sinarnya untuk barakallahuikum semakin lama semakin terang. Berarti kan dua-dua ayat ini berbicara tentang awal siang ya kan? Maka apa? Balancingnya kurang. Ya, keseimbangannya kurang. Nah, makanya Syekh Al-Utsaimin merujukkan makna as-asa di sini adalah akbala datang. Biar apa? Biar seimbang. Ayat pertama berbicara tentang awal malam, ayat yang kedua berbicara tentang awal siang. Begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ayat berikutnya kita baca. Kata beliau, fahadihil makhlukat al-azimatu yaksimullahu biha li'azami al-muqsamu alaih. Wahuwa qawluhu innahu laqawlu rasulin karim. Syekh menjelaskan, kata beliau, makhluk-makhluk yang agung ini, bintang, matahari, Allah bersumpah menggunakannya untuk menunjukkan keagungan pernyataan yang akan disumpahi. Jadi Allah bersumpah menggunakan nama-nama makhluk Allah yang besar, yang agung, yang mulia, sampai-sampai manusia ada yang menyembahnya. Dalam rangka apa? Untuk menekankan kalimat pernyataan sumpah tadi. Apa itu? Yaitu pernyataan Allah bahwasanya innahu laqaulu rasulin karim. Innahu ay al-Qur'an. Maksudnya Qur'an itu adalah ucapan utusan yang mulia. Nah, laqaulu rasulin karim huwa Jibril alaihi salatu wassalam. Maksudnya Qur'an itu adalah barakallahu fikum tayyib wahyu yang Allah sampaikan kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Fa innahu rasulullah ilar rasul ilar rusuli bil wahyi alladhi yanziluhu alaihim atau yunziluhu alaihim. Karena Jibril itu adalah utusan Allah kepada para rasul untuk membawa wahyu yang diturunkan kepada mereka. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk yang besar-besar tadi untuk menekankan pernyataan sumpah Allah. Kalau malaikat Jibril ya, yang membawa Al-Quran itu adalah utusan yang mulia. Nah, barakallahu. Wasafahullah bil karam li husni manzarihi. Allah mensifati malaikat Jibril dengan kemuliaan karena memang begitu indah ya, barakallahu fikum, tampilan malaikat Jibril itu. Nah, dari sisi apa? Fisik, barakallahu fikum, malaikat Jibril itu sangat indah. Kama qala Allah taala di ayatin ukhra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam ayat yang lain dalam surat An-Najm, du mirratin fastawa. Nah, du mirratin qala al ulama al mirra al khilqul hasan wal hayatul jamilah. Malaikat Jibril disifati dengan du mirratin. Kata para ulama, mirrah itu adalah penciptaan yang indah, bentuk yang barakallahu fikum, indah juga, elok. Jadi secara fisik, ya, secara fis, barakallahu fikum, malaikat Jibril itu sangat indah, sangat elok. Nah, itu maknanya du mirrotin, ya, dari sisi postur, ya, postur tubuhnya barakallahu fikum indah. Dari sisi hai'ah penampilan wajahnya barakallahu fikum elok. Nah, kalau bahasanya kita ganteng. Fakana Jibril alaihissalatu wassalam mausufan bihadzal wasfi, maka malaikat Jibril disifati dengan sifat ini. Dari sisi fisiknya apa? Bagus, indah. Dari sisi wajahnya tampan, barakallahu. Nah, dan malaikat Jibril juga ketika beliau menjelma menjadi manusia itu biasa menggunakan wajahnya sahabat Nabi yang juga dikenal dengan ketampanannya. Siapa? Siapa? Dihya al-Kalbi. Iya. Dihya. Nah, itu bisa jadi nama cucu itu, Pak. Wah, ada pikir. Nama cucuku itu nanti. Hah? Dihya al-Kalbi. Dihya. Itu malaikat Jibril kalau menjelma itu menggunakan wajahnya sahabat Dihya. Dicatat. Dihya al-Kalbi. Dia berasal dari kabilah Kalb. Barakallahu fiik. Nah, ya, karena gantengnya. Barakallahu fiik. Kemudian disifati dengan karim, barakallahu fikum, du kuwatin inda dzil arsy makin. Sifat yang lain dari malaikat Jibril adalah du kuwatin. Wasafahu Allah taala bil quwwatil azimah. Malaikat Jibril disifati oleh Allah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sangat besar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu ala suratihi allati khalaqahu Allah 'alaiha lahu 600 janahin qad saddal ufuqa kullahu min 'azamatihi 'alaihi salatu wassalam. Nah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya yang memang demikian Allah menciptakan dia dengan memiliki sayap sejumlah 600 lembar, ya, sayap. Dan barakallahu fikum, sayap-sayap itu menutupi ufuk secara total. Ketika dia mengembangkan sayapnya sudah ketutup ufuk itu, penuh dengan sayapnya Jibril alaihi salatu wassalam barakallahu. Nah, wa qawluhu inda dzil arsy ay inda sahibil arsy wa huwa Allahu jalla wa ala. Dan malaikat Jibril itu memiliki posisi di sisi zat yang memiliki arsy, yaitu Allah jalla wa ala. Nah, artinya malaikat Jibril pun barakallahu fikum memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah. Malaikat yang paling dekat dengan Allah barakallahu fikum. Nah, wal arsyu fauqa kulli syai'in. Sedangkan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi di atas segala sesuatu. Nah, itu arsynya Allah. Wa fauqal arsy rabbul alamin azza wajal. Sedangkan di atas arsy adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, qala Allah Ta'ala rafi'ud darajat dzul arsy yulqir ruh min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Tayyib. Dialah Allah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy. Dia melemparkan, dia mengirimkan ruh, yaitu malaikat Jibril, dengan perintahnya kepada orang-orang yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Fadzul arsy wallah. Sehingga yang dimaksud dengan dzul arsy ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memiliki arsy tersebut. Naam. Makinun ay dzu makanatin. Maksudnya makin adalah yaitu sosok yang memiliki apa? Makanah, tempat, posisi yang mulia. Nah, ay anna Jibril indallah dzu makanatin wa syarafin. Maksudnya malaikat Jibril di sisi Allah memiliki apa? Posisi dan tempat kemuliaan di sisi Allah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ini? Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ada manusia-manusia ya yang barakallahu fikum tidak percaya dengan Jibril. Seperti orang-orang Yahudi. Iya. Nah, mengatakan Jibril itu adalah malaikat yang berkhianat. Seperti orang-orang Syiah mengatakan malaikat Jibril adalah pengkhianat. Bahkan dalam ritual ibadah mereka diwujudkan rasa benci, rasa barakallahu fikum murka mereka dengan malaikat Jibril. Nah, karena mereka menganggap Jibril itu harusnya menyampaikan wahyu kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Makanya mereka dalam ritual sholat mereka merepukkan ke atas pahanya apa? Dengan membaca doa khanal ani, khanal ani. Yang dimaksud amin di sini adalah malaikat Jibril. Ya, orang yang dipercaya telah berkhianat. Orang yang dipercaya telah berkhianat. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Maka Allah membela malaikat Jibril melalui ayat ini. Untuk barakallahu fikum membantah orang-orang Yahudi, untuk membantah orang-orang Syiah, Rafidhah, dan siapapun yang meragukan malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril termasuk target. Kenapa? Ya, untuk membuat manusia ragu dengan Islam, ya Jibrilnya saja diserang. Ya kan? Satu yang diserang, runtuh yang di bawah. Ya enggak? Kalau dikatakan Jibril itu enggak amanah, Jibril itu pengkhianat, maka apa? Apa yang dia bawa semuanya hancur kan? Ya enggak? Akhirnya apa? Sudah tidak lagi dipercaya syariat. Makanya orang-orang kiri, barakallahu fikum, tayyib, orang-orang yang anti agama juga menyerang malaikat Jibril. Untuk apa? Menghancurkan syariat itu dari barakallahu fikum dari asalnya. Nah, kalau menyerang Allah terlalu frontal, iya, menyerang Tuhan, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Menyerang malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang barakallahu fikum dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta sebagai pengkhianat, sebagai orang yang barakallahu fikum tayyib, tidak jujur, ya. Nah, penipu dan yang semisal dengannya. Padahal Allah sendiri yang langsung mengatakan barakallahu fikum innahu laqaulu rasulin karim. Barakallahu fikum du quwwatin indadil arsy majid. Dia itu adalah utusan Allah yang mulia, memiliki kekuatan, ya, dan memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bisa belum? Hah? Bentar lagi. Kita lanjutkan sedikit. Walihada khassahullahu bi akbarin ni'am allati an'ama biha ala ibadih. Nah, atas dasar inilah kenapa Allah mengkhususkan malaikat Jibril dengan nikmat yang paling besar, ya, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wahwal wahyu, yaitu tugas untuk menyampaikan wahyu. Karena dari semua malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, maka dia pun diberikan tugas yang paling mulia. Barakallahu. Iya. Kalau Jibril saja dikatakan tidak amanah, berarti zat yang memilihnya telah mengalami apa? Kesalahan yang sangat fatal. Ya, jadi serangan kepada Jibril itu juga serangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga serangan kepada syariat. Barakallahu fiik. Baik. Fa inna ni'ama law nadharna ilaiha lawajadna annaha qisman. Karena nikmat-nikmat Allah, seandainya kalau kita lihat, maka kita bisa mendapati ada dua macam nikmat. Ni'amun yastawiya fiha al-baha'im wal-insan, wahya ni'matu mut'atil badani al-akli wa syarabi wa nikahi wa sukni. Hadhihi ni'am yastawi fiha al-insan wal hayawan. Fal insan yatamatta bima ya'kul, bima yashrab, bima yankah, wa bima yaskun, wal baha'in kadzalik. Kata beliau, nikmat-nikmat Allah itu ada dua macam. Yang pertama, nikmat yang sama didapati oleh hewan dan juga manusia. Semuanya dapat, yaitu nikmat yang kaitannya dengan fisik, makan, minum, nikah, tempat tinggal, ya kan, semuanya dapat. Hewan dapat nikmat itu, manusia juga dapat. Nah, wa ni'amun ukhra yahtassu biha al-insan. Adapun nikmat Allah yang lain itu khusus untuk manusia, hewan enggak dapat. Apa itu? Wa hiya syara'it allati anzalaha Allahu 'ala rusuli li tastaqima hayatul khalqi. Yaitu apa? Berupa syariat. Iya. Itu Allah hanya bebankan kepada manusia. Nah, hewan tidak ada beban melakukan syariat. Apa fungsinya? Agar kehidupan manusia itu menjadi apa? Lurus terbimbing. Ya, dan memang demikian barakallahu fikum. Manusia itu kalau enggak dibimbing sama syariat, maka lebih parah daripada hewan. Ya kan? Lebih buruk daripada hewan. Nah, manusia itu kalau sudah kejem, lebih parah daripada hewan. Iya. Manusia itu kalau sudah hilang nuraninya, lebih mengerikan daripada hewan. Lebih buas daripada hewan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga butuh yang namanya syariat untuk membimbing manusia. Barakallahu fi. Li'annahu, kata beliau, la yumkinu an tastaqima hayatul khalqi allati takunu biha sa'adatud dunya wal akhirah illa bisyara'i. Karena tidak mungkin akan lurus kehidupan makhluk yang dengannya akan diraih kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan syariat. Wallahu ta'ala biswab. Akan kita baca lagi nanti uraian beliau terkait dengan masalah ini. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.